Mitra Bisnis, ada usulan kepala daerah nantinya tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan oleh DPRD. Pilkada secara langsung oleh rakyat dinilai menghabiskan biaya besar dan membuat politik uang kian marak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Andy Jaweng. Pak Robert, apa komentar Anda? Ya, kalau alasan adalah memang sangat penting, tapi tetap teknis, itu soal biaya mahal, ya, inefisien, begitu ya. Saya kira ya yang diubah adalah teknisnya, begitu mas ya. Teknisnya itu berarti soal manajemen waktu penyelenggaraan. Usulan pemilu serentak itu bisa menjadi opsi, begitu kan. Tidak kemudian merubah sistem. Ini dua hal yang berbeda, Mas Wendy. Antara teknis penyelenggaraan dan sistem, itu dua hal yang berbeda. Dan selalu ada cara untuk membuat yang teknis tadi itu bisa menjadi lebih efisien. Kan itu yang mestinya menjadi perhatian. Tapi kan dinamika di Senayan terutama, kalau sebelumnya gini Mas Wendy, kami yang di luar ini, tadinya kami justru mengantisipasi sikap pemerintah, karena pemerintah ini kan yang tidak konsisten. Tadinya dia minta untuk usulin untuk pemilihan langsungnya itu di kabupaten kota, ya, bupati dan wali kota. Dan belakang hari kan ternyata usulan berubah, begitu kan, yang dipilih langsung gubernur, sementara bupati wali kota tanya tidak. Tapi belakangan ini sikap pemerintah justru kelihatannya anginnya itu ke pemilihan langsung, gitu kan. Nah, sebenarnya sikap pemerintah ini yang kita antisipasi. Kita nggak antisipasi perubahan konstelasi politik di Senayan, gitu ya. Karena dinamika yang baru ini setelah pilpres dan setelah pemilihan legislatif, begitu, harus saya katakan terus terang, koalisi Merah Putih yang mengacaukan dinamika yang ada. Tadinya hampir semua fraksi itu kan dukung pemilihan langsung, mas. Hampir semua. Tapi setelah kemudian koalisi Merah Putih ini terbentuk, begitu, dan momentumnya itu hendak mereka pertahankan hingga ke pemilihan lokal, begitu, mereka merasa kalau solid apa hingga tingkat lokal mereka akan menang kalau di DPR, mas. Jadi memang hitung-hitungannya itu sungguh pragmatis, kepentingannya adalah kepentingan kekuatan adu kekuatan, begitu ya. Dan kelihatannya koalisi Merah Putih ini merebut kekuatan lokal, gitu loh, mas. Kalah di nasional tapi jangan sampai kalah di lokal, kan, begitu, yang membuat sikap mereka berubah drastis, begitu, sehingga hari ini kecenderungannya dominannya adalah ke pemilihan DPRD, gitu. Jadi hitungannya politik praktis, mas. Hitungannya kepentingan masing-masing partai saja, masing-masing koalisi, begitu ya. Bukan pertimbangan yang mendasar, yang fundamental terkait dengan soal makna demokrasi, ya, makna desentralisasi, bahwa pilkada itu bagian dari penyelenggaraan otonomi, karena itu mandatnya itu harus mandat langsung dari rakyat. Kita otonomi itu kalau rakyat berdaulat, mas. Kalau enggak, itu oligarki namanya, karena yang berdaulat ternyata elit politik yang ada di DPRD, gitu loh, yang kita kritik habis-habisan itu pemerintah, DPR dan juga pemerintah, saya kira. Tapi sekarang gini, Mas Yendi, saya itu melihat pemerintah ini sesungguhnya mendua dia, ya. Kalau dia serius benar, Mas Yendi, ya, dia akan lobby benar, terutama karena sikap pemerintah seperti itu kan tidak selaras dengan sikap demokrat. Padahal pemerintah sekarang ini pemerintahnya demokrat, gitu. Pemerintah mengusulkan pemilihan langsung, demokrat malah pemilihan oleh DPRD, kan begitu PKD Senayannya, gitu. Nah, kalau pemerintahan SBY serius mendorong pemilihan langsung, mestinya kan itu kemudian tercermin juga dalam sikap fraksinya di parlemen, ya. Ini mendua ini pemerintah ini. Saya membaca kemudian pemerintah itu sesungguhnya dalam hati kecilnya masih menyimpan niat untuk pemilihan oleh DPRD, gitu ya. Hanya karena sudah terlalu banyak kritikan dari publik, gitu, dia mau menyelamatkan citranya, kemudian SBY memeliharaan Kemendagri dan Dirjen Orde agar ikuti apa kata rakyat, kan gitu. Kata rakyat kemudian kan pemilihan langsung. Jadi ini meninggalkan citra yang bagus. Padahal ini politik dua muka ini. Di Senayan ternyata demokrat tetap saja dia mendukung pemilihan oleh DPRD, gitu loh, mas. Kita lihat ketidakseriusan dan bahkan ambiguitas, gitu ya. Sikap mendua dari pemerintahan seperti ini yang menjadi masalah yang rumit, gitu loh. Lalu apa langkah ke depan yang akan ditempuh terutama oleh KPPOD terkait hal ini, Pak? Iya, kalau lihat hitungan waktunya, ini tinggal beberapa hari hitungan waktu, ya. Karena kan targetnya itu tanggal 11 September besok pengesahan rancangan undang-undang Pemda, kemudian setelah itu akan diikuti pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jadi hitungannya itu hitungan waktu, gitu, hari, gitu, mas. Enggak, hitungan minggu lagi kita ini. Nah, dalam situasi seperti ini sesungguhnya, kekuatan di luar ini kan paling adalah membangun tekanan opini publik dan lobby yang sangat terbatas. Yang sangat kita harapkan sesungguhnya adalah sikap proaktif dari pemerintah sendiri, begitu, untuk jangan menyerah begitu saja. Dia harus proaktif untuk melobi. fraksi-fraksi itu yang hingga hari ini masih kekeh dengan sistem pemilihan yang deterjen gitu ya. Paling mungkin, paling tidak fraksinya pemerintah lah, fraksi Demokrat. Jadi itu kalau pemerintah serius, dia akan pasti melakukan itu. Bukan hanya menunggu saja, menunggu arah angin berubah di Senayan gitu ya, yang tidak akan berubah apapun tanpa ada lobby-lobby dari pemerintah yang intensif. Teman-teman di luar gerakan masyarakat sipil itu lebih untuk membangun opini dan melakukan lobby, tapi kan sangat terbatas, Mas. Itu dua hal yang berbeda yang kita harus dari pemerintah. Tapi jangka panjang ada kesepakatan di kalangan teman-teman kalau pada akhirnya rancangan undang-undang pilkada ini disahkan dengan opsi pemilihan oleh DPRD, tentu kita punya beberapa alternatif pilihan ke depan dan yang depan mata yang kelihatan adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang sedang dipikirkan teman-teman. Tapi sebelum ke sana kita coba gunakan dulu waktu tersisa ini untuk melakukan lobby meskipun terbatas ruang gerak ke teman-teman NGO, tapi kita akan upayakan. Demikian Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Andy Jaweng. Saya Wendy Lim.